cinta tak sempurna. Lagi dan hatimu tumbuh seindah bunga bola, tak seterah sinar purnama. Namun tetap ku tempuh karena perjodohanku denganmu. Begitu indah kau menangku, begitu indahnya menilai sesukamu. Ku tak berharga, namun ku kan tetap tegak demi ikatan cinta kita. Tanya sudah lamanya hingga berbuah cinta. Sudah lamanya hingga berbuah cinta.